tak kuasa ingin berjumpa dengan kekasih pujaan hatiku, dambaan jiwaku, cintaku tiada lagi tersembunyi dalam hasratku yang membara kepadanya. Ku berikan segalanya, hanya Engkau Tuhan yang menawan dan mempesona hatiku. Dan ku tahu hanya Engkau Yesus yang selalu memberi kedamaian. Tak kuasa ingin berjumpa dengan kekasih pujaan hatiku, dambaan jiwaku, cintaku tiada lagi tersembunyi dalam hasratku yang membara kepadanya. Ku berikan segalanya, hanya Engkau Tuhan menawan dan mempesona hatiku. Aku tahu hanya Engkau Yesus yang selalu memberi kedamaian. Oh yeah, hanya Engkau Tuhan yang menawan dan mempesona hatiku. Selalu memberi kedamaian. Time.